Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan kita, yang kita tidak memiliki sesembahan yang berhak kita sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang mulia ini melimpahkan hidayah atau taufiknya kepada kita, mengkaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang mulia ini. Itu semuanya bisa terwujud dengan sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab limpah nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kerajinan kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam kitabnya yang mulia, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Maka kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka sesungguhnya kenikmatan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sikap yang lebih mulia yang Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan hamba-hambanya dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan, kecuali agar mereka itu bersyukur kepada Allah. Menjadikan berbagai macam kenikmatan yang ada pada dirinya sebagai sarana dan prasarana untuk menyempurnakan ibadah mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan salah satu upaya untuk semakin menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada pagi hari yang mulia ini kita akan mempelajari sebuah hadis yang agung, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang dimaksudkan adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. An Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang barang siapa mendapati ketika perkara tersebut itu ada pada dirinya, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Perkara yang pertama yang seorang hamba dengannya akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Perkara yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia itu mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci, dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut. Sebagaimana tidak sukanya dia, bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang mulia ini terdapat di dalamnya prinsip-prinsip yang agung yang ada di dalam agama Islam yang mulia dan sempurna. Perkara pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhib an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Kecintaan yang ada di dalam hatinya seorang hamba yang beriman, yang paling tingginya, yang paling puncaknya adalah kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, والذين آمنوا أشد حبا لله. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang hamba itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang paling tingginya, dengan kecintaan yang paling puncaknya, maka di sana memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mulia. Pertama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai macam bentuk peribadatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang diibadahi dengan berbagai macam bentuk ibadah yang seorang hamba itu telah diberikan kemampuan untuk menegakkannya. Diwujudkan dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Diwujudkan dalam bentuk ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sekaligus mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun perkara-perkara tersebut tidak sesuai dan selaras dengan selera hawa nafsunya. Tatkala dia berada di persimpangan jalan yang harus memilih, apakah kecintaan Allah ataukah selera hawa nafsunya, maka seorang hamba akan memilih segala sesuatu yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga konsekuensinya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tolak ukur cinta dan bencinya adalah segala sesuatu yang dicintai dan dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala kita itu membaca kisah-kisahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka kita dapatkan kisah-kisah yang menakjubkan. Seakan-akan kalau kita lihat kemudian kita bandingkan dengan keadaan diri kita dan keadaan masyarakat kita, seakan-akan kejadian-kejadian yang kita baca tentang perjalanannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in itu hanya ada di negeri dongeng saja. Kisah-kisah yang menakjubkan. Tatkala dilarang mereka itu dilarang minum khamr dengan segera, mereka itu menenggalkan kebiasaan-kebiasaannya tersebut dengan mudahnya. Kenapa? Karena keimanan yang ada di dalam diri mereka, karena kecintaan yang tertinggi yang ada di dalam hatinya adalah kecintaan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi coba perhatikan pada diri kita. Coba kita perhatikan pada yakni sekeliling kita ataupun masyarakat kita. Betapa jauhnya dari berbagai macam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? As-salatu ala waktiha. Nah, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ini, kemudian kita jadikan itu sebagai alat untuk mengkoreksi terhadap diri kita, betapa jauhnya amalan kita, betapa jauhnya sikap kita dan kecintaan kita yang semestinya kita itu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala panggilan azan itu telah dikumandangkan, kita sedang dalam keadaan atau sedang sibuk dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas kita, apakah dengan kumandangan azan yang kita itu dengarkan, kemudian kita segera menyambut dalam keadaan sadar bahwasanya amalan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh kekasihnya, yakni Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga amalan yang lainnya, demikian juga amalan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih kita yakni Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat-salat wajib kalian dan salatul wusta yakni salatul asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk. Kekasih kita Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat, yang salat itu adalah amalan yang paling dicintainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan yang pertama kali yang seorang hamba itu akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah as-salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini salah satu contoh yang menjadi tolak ukur sejauh mana kecintaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala dibuktikan dengan amalan-amalan yang lainnya yang dicintai dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan semakin sempurna bukti kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang paling puncaknya. Dan diantara konsekuensi daripada seorang hamba itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang paling dicintai di dalam hati seorang hamba selain kecintaan dia kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Berarti di sini menunjukkan kebenaran pengakuan kecintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala diwujudkan dengan mencintai, mengikuti, menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita itu menteladani, mengikuti, mencontoh segala sesuatu yang dicontohkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kecintaan kita itu akan diakui. Artinya kecintaan atau pengakuan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diakui dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam firman-Nya. Berarti kalau begitu, seorang itu mengaku bahwasanya dirinya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam amalan-amalannya jauh dari tuntunan, jauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya pengakuan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang dusta. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi telah kita sebutkan bahwasanya pertama, dengan kita itu menteladani mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengakui kebenaran pengakuan cinta kita kepadanya. Adapun perkara yang kedua, buah dari mengikuti kita, mengikuti atau sikap mengikuti kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dengan sebab ittiba, dengan sebab kita itu menteladani dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini buah yang kedua. Buah yang ketiga. Tatkala kita itu menteladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka amalan-amalan kita itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabdakan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan itu tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Maghumnya yang dipahami daripada hadis tersebut, berarti kalau seorang itu mengamalkan suatu amalan yang di mana amalan tersebut itu dibimbingkan, dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti amalan tersebut akan diterima. Siapa yang menyatakan bahwasanya amalan-amalan yang tidak dibimbingkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang itu ikhlas di dalam melakukannya, amalan tersebut itu akan tertolak? Yang menyatakan demikian itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebelum itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitab-Nya, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari yakni selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima amalan-amalan itu darinya, dan nanti pada hari kiamat dia akan termasuk pada golongan orang-orang yang merugi. Islam adalah apa yang dituntunkan, apa yang dibimbingkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun buah yang selanjutnya, yakni buah seorang hamba itu menteladani dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, maka dengan menteladani dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penyebab seorang hamba itu masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dan tidak ada jalan yang akan menyampaikan kita, yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang boleh bilang banyak jalan menuju ke Roma, akan tetapi jalan menuju ke surga hanya satu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Qila wa may yaba ya Rasulullah, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang menolak untuk masuk surga itu ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mau mentaatiku, maka pasti dia itu akan masuk surga. Barang siapa yang mentaatiku, maka akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, berarti dia telah menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti orang yang tidak mau mentaati, berarti orang yang tidak mau mengikuti dan menteladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisanul hal, yakni secara dia tidak sadari ataupun dia sadari, berarti dia tidak ataupun dia menolak untuk masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, buah yang berikutnya dengan kita mengikuti dan menteladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tatkala kita itu dilahirkan di suatu zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah yang berkaitan dengan syahwat dan yang berkaitan dengan syubhat. Maka dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi penyelamat bagi kita. Jaminan keselamatan itu akan didapatkan tatkala orang itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Ribad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang panjang, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang diberi umur yang panjang di antara kalian, wahai para sahabat, pasti dia akan mempersaksikan perselisihan yang banyak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati." Tatkala kalian itu bingung mendapati berbagai macam perselisihan dan perbedaan pendapat dalam berbagai macam permasalahan, jalan keluarnya, solusinya adalah kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'd. Bukan kembali kepada ucapannya si fulan atau pendapatnya si alan. Bukan kembali kepada ADART. Bukan kembali kepada tarikah tertentu. Akan tetapi berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiati para sahabat yang masih dekat dengan masa kenabian dan orang-orang yang baik itu lebih banyak daripada orang yang jelek, lebih-lebih di zaman kita. Yang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, "La yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, samituhu min nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Tidaklah datang satu zaman kecuali akan datang zaman yang setelahnya itu lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Coba kita perhatikan baik kerusakan yang ada di sekeliling kita dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, dibandingkan 2 tahun yang lalu, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Kerusakan yang terjadi di masa sekarang ini yang kita itu menjadi saksi mata, luar biasa. Padahal kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan kita yang hakiki dan abadi adalah di surganya Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Tidak ada jalan untuk kita itu sampai ke sana yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam perkara yang akan menyimpangkan kita, menggeserkan kita, menggelincirkan kita, kecuali kita itu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebagian yakni buah dari buah-buah yang akan kita dapatkan tatkala kita itu mengikuti dan menteladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pokok permasalahan yang kedua yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai kepada seseorang, apakah yang dicintainya itu istrinya, apakah yang dia cintai itu adalah anaknya, apakah yang dicintainya itu adalah pimpinannya, apakah yang dicintainya itu adalah kedua orang tuanya, ataukah yang lainnya, dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba itu mencintai saudara-saudara yang lainnya adalah mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mungkin tatkala kecintaannya itu harus memilih, kemudian dia akan mengalahkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kecintaan itu kepada selainnya. Sehingga tatkala seorang hamba itu mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, maka cara mewujudkan berbagai macam perkara untuk membuktikan kecintaan dia kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala adalah dituntun, dibimbing, dibangun di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta yang buta. Bukan cinta yang mengharuskan untuk melakukan berbagai macam perkara yang disukai dan disenangi oleh orang yang dicintainya. Sehingga terwujud di dalam kecintaan seorang hamba terhadap saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala menasihati, membantu, mengingatkan, menegur. Baik, dan berbagai macam perkara-perkara yang lainnya. Kadang orang beranggapan kalau ditegur, dinasehati, kadang-kadang dimarahi karena satu perkara dari perkara-perkara yang dilakukan oleh orang tersebut, menganggap bahwasanya orang yang menasihatinya, menegurnya berarti tidak cinta kepada dirinya. Itu adalah keliru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kaidah di dalam mewujudkan kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan seorang salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia itu mencintai kebaikan untuk dirinya. Tatkala kita itu salah, kita ingin diluruskan. Tatkala kita itu lupa, kita ingin diingatkan. Tatkala kita itu lalai, kita ingin ditegur. Tatkala kita itu menyimpang, maka kita ingin ditolong kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita itu melihat, mendapati dan menyaksikan saudara kita itu terjatuh, maka hendaknya kita itu tolong. Tatkala lupa, kita ingatkan. Tatkala kita lurus, tatkala dia keliru, maka kita benarkan. Itulah permisalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan umatnya. Matali wa matalukum kama tali rajulin awqada nara. Fajala janadibu wal farasu yaqna fiha wa huwa yadubbuhunna anha wa ana akhidun bihujazikum anin nari wa antum tuflituna min yadayya. Permisalan antara aku dengan kalian, permisalannya adalah seperti seorang yang menyalakan api unggun di malam hari. Maka begitu api unggun itu menyala, maka masuklah tanpa dikendaki oleh si pemilik api unggun itu berbagai macam serangga-serangga malam masuk ke dalam api. wa huwa yadubbuhun anha, padahal si pemilik api itu sudah menghalau, jangan sampai masuk, jangan sampai masuk, jangan sampai masuk ke dalam api, akan binasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegangi, menahan pinggang-pinggang kita agar kita itu tidak terjerumus, agar kita itu tidak jatuh, agar kita itu tidak binasa, agar kita itu tidak celaka. Tapi kalian itu berusaha untuk melepaskan, yakni diri-diri kalian dari peganganku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, hakikatnya itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri kita dari kerugian, dari kebinasaan dan kecelakaan. Yang semestinya kita terhadap saudara kita juga seperti itu. Orang yang mau jatuh, jangan kemudian didorong. Orang yang sudah terpeleset, kemudian jangan kemudian dibiarkan. Ditolong, dibantu, ditegur, diingatkan. Maka jadilah orang itu orang yang memiliki sikap rahmah terhadap saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah sebagian daripada realisasi dan bukti seorang hamba itu mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perkara yang ketiga, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu, dia benci kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran tersebut, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan hidayat taufiq kepada dia sehingga selamat dari kesyirikan, selamat dari kekafiran. Baik, sebagaimana tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api, mestinya setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita petunjuk, kita semakin cinta kepada Islam, kita semakin cinta dengan syariat yang sempurna dan yang mulia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diwujudkan dengan mempelajarinya, diwujudkan dengan mengamalkannya. Wujud kecintaan kita kepada Islam setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kekafiran, dari kesyirikan, belajar, beramal, dan menjauhi berbagai macam sebab yang akan menjatuhkan kita ke dalam kekafiran dan kesyirikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayah taufiknya kepada kita untuk kita itu belajar, diberikan kepahamanan dan kemanfaatan dengan apa yang kita pelajari, kemudian diberikan rezeki yang berbarokah untuk kita mengamalkan berbagai macam, yakni perkara yang telah datang ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa asyru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dalam sesi pertama beliau memaparkan bagaimana kita secara istiqomah berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau utarakan kepada kita sekalian. Kami beri kesempatan kepada dua orang penanya, kepada Bapak kami persilakan untuk menanyakan langsung kepada beliau. Silakan. Melihat Jadi berkaitan dengan permasalahan yang pertama yang ditanyakan, yaitu masalah pendek di dalam khutbah dan panjang yakni di dalam salat. Kalau kita perhatikan di antara bacaan surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada waktu salat Jumat seringnya adalah Sahbihismah dan yani Al-Ghashiyah atau Al-A'la dan Al-Ghashiyah. Kemudian di sana ada riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Jum'ah dan surat Munafiqun. Nah, pengertian di sini panjang dan pendek bukan kemudian istilahnya mutlak harus demikian. Artinya suatu perkara yang relatif, maknanya hendaknya seorang khatib itu tatkala yakni berkhutbah tidak kemudian menjadikan pokok pembahasannya itu panjang, yang mayoritas daripada orang yang datang pada hari Jum'ah itu adalah awamun nas, sehingga kurang bermanfaat bagi umat. Misalnya permasalahannya itu pelik, permasalahannya itu banyak yang disampaikan, justru faedah yang didapatkan oleh umat itu sedikit. Berbeda di sini, yakni orang yang memang sadar pentingnya ilmu. Kalau orang itu sadar pentingnya ilmu, walaupun panjang pun dia akan sabar. Tapi orang awamun nas, maka yang demikian ini bukan termasuk daripada perkara yang hikmah memperpanjang dan rinci daripada permasalahan-permasalahan tatkala berkhutbah di hadapan umat. Sehingga dari sini tidak kemudian relatif lah, tidak bisa kemudian harus ukurannya itu menit. Kalau lebih dari menit ini enggak. Jadi lihat kondisi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. Ya kan? Lihat seorang imam itu makmumnya. Kalau di sana banyak orang tua, kalau di sana itu ada orang yang sakit, atau di sana itu mungkin ada orang yang punya hajat, bukan termasuk perkara yang hikmah orang itu memperpanjang bacaannya. Ya, memperpanjang bacaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Mu'ad, "Atuhibbu an takuna atuhibbu ya Mu'ad an takuna fattanan?" Apakah engkau wahai Mu'ad senang? Apakah engkau senang wahai Mu'ad yakni menjadi orang yang banyak menimbulkan apa? Fitnah. Yakni dengan sebab dia itu memperpanjang bacaan apa? Salat. Jadi kesimpulannya ini adalah perkara yang relatif, tidak saklek harus sekian menit, sekian menit, sekian menit. Karena mungkin yang bagi orang untuk menyempurnakan pembahasan butuh sekian menit. Yang penting jangan terlalu panjang. Ini. Kemudian perkara yang kedua yang ditanyakan permasalahan at-tahiyat. Yani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang berijtihad. Tatkala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kan bacaannya dari at-tahiyatul was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka. Nah, itu diucapkan pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sudah meninggal. Maka untuk membedakan berdasarkan ijtihadnya beliau, maka dhamirnya itu diganti dari assalamu alayka menjadi assalamu ala nabi. Berdasarkan ijtihadnya beliau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Walaupun sebagian dari para ulama tidak mau. Karena itu berkaitan dengan ijtihadnya beliau. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya tidak. Tetap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Dalam perkara ini, yakni permasalahannya itu adalah perkara ijtihadiyah, sebagian para ulama yakni merujukkan ini silakan, kemudian sebagian yang lainnya mungkin cenderung untuk tidak mengganti dari assalamu alayka menjadi assalamu ala nabi, maka yang demikian itu tidak menjadi masalah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian perkara yang ketiga, permasalahan ru'yah. Baik, memang yang warid dari Rasulullah SAW untuk mengetahui masuknya awal bulan. Apakah awal bulan Ramadan, Syawal, ataupun bulan-bulan yang lainnya, maka dengan ru'yah. Yang demikian itu dilakukan pada sore hari tanggal 29. Jika kalau tanggal 29 itu sore harinya itu sudah terlihat hilal, berarti sudah masuk ke bulan yang berikutnya. Itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk menentukan masuknya bulan Ramadan, masuknya bulan yakni Syawal, dan masuknya bulan Zulhijjah. Khususnya tiga bulan tersebut. Artinya bukan berarti bulan-bulan yang lainnya tidak. Kenapa kita katakan khususnya tiga bulan tersebut? Karena bulan tersebut memiliki keterkaitan dengan ibadah yang khusus. Masuknya bulan Ramadan, akhirnya bulan Ramadan, masuk hari raya. Kemudian bulan Dzulhijjah, karena berkaitan dengan pelaksanakan ibadah haji. Baik, sehingga yang sunnah adalah ru'yah, bukan hisab. Kemudian kalau sebagian dari kalau tadi ditanyakan permasalahan menentukan waktu sholat, memang yang dituntunkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melihat matahari, atau dengan cara menegakkan apa, yakni ranting yang lurus ataupun yang sejenisnya, hanya di sini butuh si muadzinnya itu ilmu yang khusus, butuh diajari. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya muadzin, yakni Bilal, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, kemudian beberapa sahabat yang lainnya menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paham kapan waktu masuk waktu salat, bukan hanya sekedar rutinitas. Sehingga dari situ, kalau kita itu mau yakni mengamalkan sunnah tersebut, khususnya ini muadzin adalah orang yang memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Sehingga muadzin itu butuh dididik dengan ilmu yang khusus di dalam menentukan kapan waktu masuk salat. Ada muadzin, oh dengar azan tetangganya azan. Nah, kadang-kadang ya ini enggak mau capek Pak Cek, capek-capek, bukan kadang-kadang, seringnya. Kemudian ya ini melihat dari apa namanya jadwal sholat yakni abadi. Kalau itu tidak bertentangan artinya waktunya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian ternyata ada kesalahan yang ada padanya, disitulah yang menimbulkan masalah. Azan belum masuk waktu. Ya, azan belum masuk waktu. Wallahu ta'ala alam sholat. Kami persilakan kepada Tuhan untuk memberikan pertanyaan langsung kepada kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses menjelaskan bukti orang dulu bahwa kita mereka masuk dan kita menjelaskan bila kabar. Jadi sekarang ini kan bukti cinta kepada Allah dan Rasul, dan mereka justru menambah dan mengurangi. Nah, terutama ciri yang kita sering kita jumpai itu kan ada itu dalam siapa mencintaiku dan menjalankan sunnahku maka adalah di surga. Ya. Nah di sini mereka hanya mencintai di sini. Mencintai ini banyak mereka mengatakan acara maulid. Mencintai saja sunnahnya tidak menjalankan. Nah itu bukan yang sering cari berjumpai juga dalam mengenal sholat juga. Mereka menambah terutama dalam bacaan omongan Nabi Muhammad. Mereka menambah itu dengan Sayyidina Muhammad. Nah, justru mereka ini mencintai Allah dan Rasulnya, kenapa mereka menambah mengurangi itu? Nah, permasalahannya kenapa sih para ulama-ulama yang benar ini tidak menjelaskan kepada ulama yang benar ini? Kenapa? Yang ini akhirnya menjelaskan kepada ulama-ulama yang Ibu-ibu yang di belakang ini memberi kesempatan. Perjelaskan kepada bapak yang di belakang ini mengenai apa saja. untuk memberikan pertanyaan. Tolong saya diasuhkan kepada yang di belakang. Ada itu Pak. Ya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, banyak orang mengaku mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi cara mewujudkan dan membuktikan kecintaan dia tidak dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu adalah pengakuan cinta yang dusta. Sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada tiga orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawablah oleh sebagian istri dari istri-istri beliau, setelah mendapatkan jawaban, mereka itu menganggap apa yang mereka dapatkan itu masih sedikit. Maka kemudian nyatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sudah mendapatkan jaminan untuk diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kami tidak. Kemudian yang satunya menyatakan, adapun aku akan berpuasa yakni terus menerus selama hidupku dan tidak akan berbuka pada waktu siang harinya. Satunya lagi menyatakan, aku tidak akan menikahi seorang wanita. Artinya upaya untuk menyibukkan diri dengan ibadah. Kemudian yang ketiga menyatakan, aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur. Ternyata apa yang dinyatakan oleh ketiga orang tersebut terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, apakah kalian itulah yang menyatakan demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku puasa dan aku berbuka. Aku menikahi para wanita. Aku juga tidur dan juga apa? Sholat malam. Maka barang siapa yang yakni membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, syarih daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini menunjukkan bahwasanya orang untuk mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya, bukan dengan cara menambah-nambahi dan juga bukan caranya mengurang-urang. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tatkala beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kesempurnaan syariah di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sempurnanya syariah. Kalau sudah sempurna, tidak boleh ditambah. Karena kalau ditambah berarti belum sempurna. Kalau sudah sempurna, enggak boleh dikurang. Nah, orang yang menambah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, apakah dia sadari atau tidak menyadari bahwasanya dia telah menuduh, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah. Kenapa? Karena dari Allah sudah apa? Sempurna. Sampai tujuan kurang. Atau yang kedua, yakni berarti kalau begitu mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat tadi. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara seseorang itu membuktikan dan mewujudkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dengan cara yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya berkaitan dengan membaca Al-Quran di perjalanan selama tidak memadorotkan dan membahayakan terhadap orang lain, maka yang demikian itu adalah perkara yang boleh, masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Masuk ke dalam yakni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakan kepada kami Al-Qur'an selama beliau tidak apa? Junub. Jadi umum, tentunya selama tidak membahayakan terhadap orang lain. Kalau membahayakan orang lain, misalnya sedang apa? Nyopir, kemudian membaca Al-Qur'an akhirnya perhatian nyopirnya ini yakni kurang, maka yang demikian tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh ada perkara yang bahaya dan tidak boleh ada perkara yang membahayakan. Bedanya perkara yang bahaya tidak sengaja. Perkara yang membahayakan adalah dengan sengaja. Nah, ini permasalahannya. Jadi tidak kemudian secara mutlak itu boleh dan juga tidak secara mutlak tidak boleh. Lihat, kalau memang hukum asalnya itu adalah boleh, kemudian kalau membahayakan terhadap orang lain, maka yang demikian tidak boleh. Kayak seperti orang membaca Al-Quran dengan keras, mengganggu terhadap saudaranya yang sedang tidur, tidak boleh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ini. Kemudian perkara yang berikutnya, i'tikaf di tiga masjid. Di sana berkaitan dengan permasalahan tempat yang disyariatkan untuk dipakai i'tikaf. Yang terjadi ijma' di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala adalah tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian terjadi khilaf di antara para ulama tentang masjid-masjid yang lainnya. Jumhur para ulama menyatakan tentang diperbolehkannya untuk i'tikaf selain daripada tiga masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna bil masajid. Umum di sini, tidak hanya mencakup tiga masjid tersebut. Hanya kalau mau memilih dan memiliki yakni kesempatan untuk memilih, maka tentunya seorang akan memilih i'tikaf di tiga masjid tersebut. Kemudian perkara yang berikutnya, infak dan sedekah. Infak sedekah ini adalah termasuk dari bagian ibadah. Maka tidak boleh seorang itu yakni meniatkan ibadah yang dia lakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang itu berinfak bersedekah untuk mendapatkan balasan dunia, itu bukan ikhlas, bukan ibadah, dan terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Insan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura." Kami tidak menginginkan dari kalian dengan sedekah yang kami berikan, yakni ucapan terima kasih dari kalian ataupun balasan. Sehingga kalau orang itu meniatkan satu amalan untuk mendapatkan balasan dunia, terjatuh ke dalam asyirku billah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dua orang, kami persilakan kepada papa yang di sana dulu, karena tangan yang dua, tolong mikrofonnya dikasih ke belakang, dan mikrofonnya takutnya tolong kasihkan kepada papa yang di samping. Nanti pertanyaan kedua, kan? Silakan yang pertama tadi. Mas ibadah haji yang pertama ada 100 orang tua mempunyai pinjaman utang yang masih dulu, kemudian anaknya berniat untuk punya rezeki lebih untuk menaikkan haji orang tuanya, sedangkan orang tuanya ini masih dalam kondisi punya utang yang kondisinya itu sangat berat gitu. Cuman anaknya ini memberikan uang itu untuk ibadah haji. Yang mana yang lebih utama, apakah orang tua ini tetap ibadah haji atau pelunasan utangnya dulu? Karena kalau misalnya dia naik haji, kan orang-orang di situ aja, orang yang meminjamkan uang kepada itu tahu. Yang kedua, masalah haji juga. Yang mana yang lebih utama, apakah kita menghajikan diri kita sendiri dulu atau orang tua? Ya, untuk pertanyaan yang kedua kepada Pak Ustaz, bagaimana sesuatu itu bisa dikategorikan sebagai sunnah, Ustaz? Apa syaratnya? Dan bagaimana kalau kita mengabaikannya? Contohnya berjegol. Contohnya? Ya, itu satu ya. Ya, kepada Pak Ustaz yang disesakan untuk menjelaskan tersebut. Baik. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan orang tua yang dililit dengan hutang. Kemudian anaknya yang diberikan kelimpahan harta ingin memberikan kepada orang tuanya untuk biaya naik haji. Maka semestinya dalam perkara ini, pertama, kalau seandainya anak tersebut itu menyadari bahwasannya melunasi hutang dari orang tuanya tersebut itu semestinya lebih baik untuk didahulukan daripada menaikkan haji, maka tentunya biaya itu atau uang tersebut untuk meringankan yakni hutang dari kedua orang tuanya. Tapi kalaupun yakni anak tersebut itu bersikeras untuk menaikkan haji yakni orang tuanya dengan biaya dia, maka yang demikian itu adalah sah. Dan tidak ada alasan bagi orang lain untuk apa? Menuntut dia. Karena dia naik haji itu bukan atas biaya dirinya, tapi hadiah dari apa? Anaknya. Sehingga kalau ada kekhawatiran yang seperti itu, bisa disampaikan kepada orang-orang yang yakni yang diutanginya, bahwasanya saya naik haji itu bukan dari uang saya, tapi uang anaknya. Baik. Kemudian perkara yang berikutnya, kalau seorang anak itu memiliki kemampuan untuk naik haji, apakah untuk dirinya ataukah untuk orang tuanya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Dulukan dirinya sendiri. Bukan orang lain. Loh, saya kan masih muda. Bapak sudah tua. Apa dikira kalau orang yang tua itu dekat dengan liang lahatnya, lebih dekat liang lahatnya daripada yang muda? Belum tentu. Ini belum tentu. Nah, wallahu ta'ala alamu bissawab. Kemudian perkara yang terakhir yang tadi ditanyakan berkaitan dengan sunnah. Kalimat sunnah ini adalah umum. Maknanya sunnah ini adalah apa yang dituntunkan, apa yang dibimbingkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau kita pisahkan hukumnya, maka ada yang di sana wajib, ada yang di sana apa? Sunnah. Jadi tidak boleh kemudian dimutlakkan kalimat sunnah ini di sini. Maknanya adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa menurut usuliyin ataupun fuqaha. Baik. Kemudian dicontohkan tadi adalah memelihara jenggot. Itu adalah sunnah yang wajibah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud. Perintah untuk menyelisih apa? Yahud. Di antara perkara yang menyelisih Yahud adalah memelihara apa? Lihat. Loh, kalau orang Yahudi itu memelihara jenggot, apakah sunnahnya berubah? Tidak. Dia memelihara jenggotnya karena apa? Kita memelihara jenggotnya karena apa? Baik. Nanti kalau orang Yahud itu sholat, kemudian kita enggak sholat. Jadi, yang berkaitan dengan memelihara jenggot itu adalah termasuk sunnah yang wajibah yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya setiap orang muslim itu memiliki kebanggaan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara lahir maupun batin. Baik secara ilmu maupun secara apa? Amalan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian di sini ada pertanyaan. Saya ingin menanyakan, apakah kalau perempuan lagi haid boleh mendekati Al-Qur'an, tetapi tidak untuk menyentuhnya? Dan apakah boleh membaca Al-Fatihah serta surat-surat yang lainnya pada waktu itu? Baik. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukumnya seorang wanita yang haid bolehkah membaca Al-Qur'an. Baik. Yang rajih dari pendapatnya para ulama adalah bolehnya. Yang rajih adalah bolehnya. Karena sebagian para ulama yang menyatakan tidak bolehnya mengkiaskan kepada junub. Kalau junub ini kan pilihan. Sedangkan kalau haid ini bukan pilihan. Artinya kalau orang junub itu bisa segera mandi. Kalau orang haid, mandi juga enggak akan menjadikan dia suci. Baik, yang najis itu bukan tangannya, tapi yang najis adalah yakni darah yang keluar dari rahimnya, jadi darah haidnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik. Apakah doa khatam dari Al-Quran perlu dibaca? Wallahu ta'ala alamu bisawab. Apakah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau khatam Al-Quran itu mesti membaca apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dengan siapa? Jibril. Tapi tidak ada satu riwayat pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa khatamul Quran. Lebih-lebih menyembelih ayam atau kenduri. Tidak ada. Kami bersyukur lagi kepada jemaah yang ingin menanyakan permasalahan-permasalahan atau sesuatu yang kurang jelas yang dipaparkan oleh jemaah. Kami persilakan yang bapak yang mengatakan pertama dan kepada bapak yang di sebelah kanan kami silakan. Kalau mic-nya diberikan. Kembali saya masalah jenggot. Ini saya tahu tapi belum tahu batas batasnya. Apakah boleh panjang? Dan kalau pendek bisa apa? Mohon di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya yang sudah sampaikan masalah istiqomah sudah cukup. Yang kami tanyakan saat ini sehubungan dengan siaran di televisi mengenai tentang penyakit waktu ini dan bahwa ini masih dalam wacana katanya akan dijadikan satu waktu bagian tengah untuk pemerintahan dan perusahaan yang tujuannya untuk para pekerja atau pegawai negeri. Ada yang berkaitan dengan masalah ibadah besar. Apakah ini mempengaruhi beberapa waktu ini dengan waktu salat dan puasa? Nanti itu pertanyaan yang kedua. Pertama yang kedua titipan dari Pak Haji. Sebentar Pak, tadi pertanyaan yang pertama gimana? Saya belum jelas. Rencana atau wacana dari pemerintah sehubungan dengan berita di televisi Siwanda Metro akan diadakan perubahan waktu menjadi pagi. Perubahan waktu? Akan dijadikan waktu bagian tengah. Keperluannya untuk pegawai negeri dan pekerja swasta. Nah, yang kami tanyakan, apakah ini mempengaruhi pelaksanaan ibadah kita, sholat dan puasa? Yang kedua, titipan dari Pak Haji. Boleh saja. Oke, jasa titipan nanti Pak. Beliau ini sudah kasus keluarganya mendirikan rumah di samping kuburan. Kemudian dibuat jalan memindah kuburan untuk keperluan ke rumah dan sekolah yang ada di sekitar situ. Yang beliau tanyakan, apa boleh memindah kuburan? Hanya kepentingan untuk jalan ke rumah dan ke sekolah yang ada di sekitar. Kemudian rumah ini posisinya menghadap kiblat. Pegangan Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Atas jawabannya kami. Bagian-bagian lain pun ditambahkan di seluruh Asia. Jadi kita menurut Singapura, menurut Malaysia dan negara-negara lainnya kita disatukan. Itu mungkin tambahan yang pertanyaan Bapak tadi. Kami bisa dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan permasalahan jenggot, batasannya ini ada tulang. Tulang apa namanya ini Pak? Tulang pipi. Yang ini sebelah sini ada tulang ini, membujur sini sampai ke bawah. Itu adalah yang ini jenggot yang tidak boleh dicukur. Tidak boleh dipendekkan. dipelihara. Itu batasannya. Nah, sehingga enggak ada batasan istilahnya kalau kita membicarakan tentang sunnah, itu enggak ada batasan pendeknya. Diperintahkan untuk apa? Memeliharanya. Kalau kemudian misalnya putih karena sudah tua, boleh untuk apa? Menyemir, tapi selain daripada warna hitam. Ini. Kemudian perkara yang kedua, masalah yakni waktu. Waktu sholat tidak akan berubah dengan perubahan waktu, artinya apa? Penyatuan waktu. Ini. Karena permasalahannya adalah permasalahan ibadah. Ini adalah permasalahan tauqifiyah. Permasalahan yang sudah yakni apa? Baku. Enggak boleh di istilahnya dirubah-rubah, digeser-geser, enggak boleh. Ini. Apakah itu waktu sholat, ataukah waktu puasa, ataukah waktu menunaikan ibadah haji? Tidak akan, tidak boleh apa dirubah-rubah. Nih, walaupun mungkin terjadi kesepakatan ini, kesepakatan ini, kesepakatan ini, terserahlah masalah urusan dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi urusan agama siapa yang paling tahu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian perkara yang ketiga, memindahkan yakni kuburan karena suatu hajat yang memang mengharuskan supaya kuburan itu tidak dihinakan dan direndahkan, maka itu adalah perkara yang boleh. Karena hajat yang mengharuskan. Karena kalau tidak dipindahkan toh jadi apa? Salah. Maka yang demikian itu boleh karena hajat yang memang mengharuskan. Baik. Kemudian yang berikutnya, permasalahan misalnya rumah tersebut itu WC-nya menghadap ke barat. Ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Yaitu membuang apa, buang air besar maupun air kecil menghadap ke kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ini. Sehingga dari situ, supaya tidak terjatuh pada perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya digeser. Digeser setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kelimpahan rezeki, geser. Geserkan klosetnya saja. Enggak perlu yakni yang lainnya. Dengan apa? Ah, dimiringkan. Yang penting ya jangan menghadap ke kiblat. La ya kullan ma'ahadukum. Itu. Wallah. Yang pertama kepada Bapak Ibu. Jadi yang itulah kami persilakan untuk bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masalah? Baris. Ayo. Adalah sebuah keluarga yang mana istrinya meninggal dunia. Iya. Kemudian dia tidak punya anak, tapi dia punya anak dua, satu, dua gitu. Suami punya. Dia punya suami, dan dua keluarga istrinya meninggal. Iya. Suaminya masih. Iya. Dia punya anak, tapi anak umur, anak kandung tidak punya. Istrinya meninggal, tapi istri itu punya saudara laki-laki maupun perempuan. Iya. Bagaimana pembagian mereka? Yang tadi supaya enggak ini datanya belum lengkap, punya orang tua si istri, si perempuan yang meninggal itu, bapak ibu sudah meninggal semuanya. Pertanyaan yang kedua kepada Ini berkaitan dengan ilmu, ya kan? Ada pernah dengar drama yang dari nabi ya, pahala dunia, pahala ini, pemenang akhirat, pahala ini, pemenang akhirat, pahala ini. Nah ini terkait dengan ilmu itu, ilmu yang seperti apa kan yang dimaksud itu, kan? Jadi kan sekarang dengan banyaknya ilmu yang kalau untuk banyak pertebaran, kita bahkan pada internet sudah ada ilmu, kemudian banyak orang ada ilmu kemudian ilmu yang menurut Tuhan itu sebenarnya yang seperti apa? Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, ada ratus keluarga gitu kan, karena buatan dengan keadaan sakitnya yang terus-terusan dirasakan, berubah kemana-mana kan. Ya, jadi kemudian tahu kan, saya itu apa sih kan gitu, mandi kembang tujuh rupa, kemudian padahal kan yang sediakan mendatangi kalau di kantor itu kan orang alim gitu kan. Kita kita itu sudah betul, cuman karena gimana ya? Keluarga ini tetap ikut ke tanah, pulang-pulang katanya sembuh gitu. Ya kita ini akhirnya tuh tambah bingung gitu lah. Jadi bagaimana solusinya kalau terus kita gitu? Jadi kalau kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkaitan dengan permasalahan warisan yang ditanyakan tadi adalah seorang perempuan meninggal dengan meninggalkan ahli waris suami, bapak ibunya enggak ada, saudara yakni kandungnya laki-laki dan perempuan ada masalah. Kemudian di sana ada anak pungut atau anak asuh. Iya. Suaminya dia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri tersebut. Kemudian sisanya adalah dibagi untuk saudara kandungnya yang laki-laki dan perempuan dengan perhitungan yakni dua bagian untuk laki-laki, perempuan satu. Anak pungutnya tidak dapat. Kalau pingin anak pungutnya dapat, berwasiat. Si perempuan tersebut hendaknya berwasiat dan wasiatnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Itu. Walaupun mungkin kadang sekarang ini yakni mengambil anak pungut kemudian dinasabkan kepada dirinya, tetap tidak boleh. Ini akan menzalimi si suami, akan menzalimi kepada yakni saudara-saudara yang lainnya. Jadi anak pungut tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi kalau mendapatkan yakni wasiat boleh. Atau mendapatkan hibah si bapak pungutnya ini. Ya, bapak pungutnya ini kemudian ya sudah karena sudah dari kecil yakni dia itu diasuh, kemudian setengah apa yang menjadi bagian saya untuk dia. Tidak ada masalah. Karena itu sudah menjadi bagiannya si suami tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian perkara yang berikutnya yang ditanyakan permasalahan ilmu. Jadi tatkala Allah subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya baik di dalam kitabnya maupun sunnahnya itu menyatakan atau memuji tentang ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu kitab dan ilmu sunnah, yakni ilmu syariah, yang itu tidak ada sisi jeleknya. Yang itu tidak ada sisi jeleknya. Baik. Bukan berarti meniadakan adanya ilmu selain daripada ilmu syariah. Misalnya ilmu berkaitan dengan dunia ada, tapi tidak mesti baik. Ini. Sehingga dari situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya seorang itu mau kerja butuh ilmu, yang dimaksudkan adalah ilmu manajemen ataupun ilmu-ilmu yang lainnya daripada urusan dunia, selama itu tidak bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah, maka yang demikian itu boleh untuk dipelajari, mubah. Apakah ngelas, apakah teknik sipil, apakah yakni ilmu-ilmu yang lainnya, mubah untuk dipelajari selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya ilmu manajemen silahkan, selama tidak mengatakan misalnya masalah riba. Kalau sudah ilmu manajemen ini bunga pasar sekian, kemudian ini bisa kita anakkan, kita bisa ini, itu sudah bertentangan dengan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Kemudian perkara yang berikutnya, kadang di dalam kenyataan yang kita yakni saksikan, seorang sakit kemudian sembuh dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan pergi ke dukun ataupun yang sejenisnya. Rasulullah akan dia telah terjatuh sakit yang lebih parah daripada sakit yang dia derita sebelumnya. Mana yang lebih ringan? Penyakit zahir atau penyakit batin? Penyakit zahir. Dia terjatuh pada penyakit batin. Bahkan penyakit batin yang lebih parah, yakni apa? Asyirku billah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kami akan bacakan satu undangan dari Bapak.